Bismillahirrahmanirrahim. Walau ro'a musallin nahwa harikin khaffafa. Bila ada seorang yang sholat melihat semisal kebakaran, maka khaffafa, dia mempercepat sholatnya. Jadi sholat itu tidak selamanya disunahkan melakukan kesunahan-kesunahannya dengan sempurna, karena memang ada beberapa kondisi yang menuntut untuk melakukan sholat dengan cepat. Bahkan ada juga kondisi yang menuntut membatalkan sholat bila memang ada kejadian tertentu yang menuntut untuk diselamatkan. Kalau ada musholli yang melihat kebakaran, maka dia mempercepat sholat. Namun hukum mempercepat sholat ini belum ditentukan, belum dijelaskan ya, apakah hukumnya wajib atau tidak. Oleh karena itu di kalimat setelahnya ada pertanyaan, wahal yalzamu amla, apakah hal itu wajib atau tidak. Wajahan, ada dua pendapat. Jadi ada dua wajah ya, ada dua wajah atau dua pendapat yang menjelaskan hukum mempercepat sholat bagi seorang musholli yang melihat kebakaran. Jadi ada yang mengatakan wajib, ada yang tidak mengatakan wajib. Walladhi yutaja annahu yalzamuhu liinqadhi hayawanin muhtaram. Menurut pendapat yang dianggap lebih benar, lebih sesuai dengan kaidah fikih, seorang yang dalam kondisi itu dia diharuskan mempercepat sholat untuk menyelamatkan makhluk hidup yang haram dibunuh. Jadi muhtaram ini mana aslinya adalah dimuliakan, tetapi yang dimaksud makhluk yang haram dibunuh. Jadi mencakup manusia dan hewan-hewan lain yang haram dibunuh. Dan kalau di kitab Safinatun Najah kita tahu bahwa muhtaram ini mengecualikan orang-orang yang melakukan dosa besar ya, seperti zina dan lain-lain. Jadi kalau yang diselamatkan adalah makhluk hidup yang haram dibunuh, maka hukumnya wajib ya, hukum mempercepat sholat wajib. Wa yajuzu lahu li'in qadhi nahwi malin kadzalik. Dan hukumnya boleh kalau yang diselamatkan adalah harta, jadi benda mati ya, harta yang haram dimusnahkan. Jadi kadzalik ini kembalinya ke muhtaram ya. Jadi ada klasifikasi antara makhluk hidup atau benda mati. Kalau makhluk hidup hukumnya wajib, kalau benda mati hukumnya boleh, tidak wajib tetapi boleh. Wa man ra'a hayawanan muhtaraman yaksiduhu dhalimun aw yagriku lazimahu tahlisu. Ini ada satu permasalahan lagi, yaitu seseorang yang melihat ada makhluk hidup yang haram dibunuh, yang ada orang zalim bertujuan buruk kepadanya. Jadi ada orang zalim, ini baik perampok ataupun yang lain ya, ada orang zalim yang menuju ke hewan muhtaram dan ada tujuan tindak kriminal. Atau ada hewan muhtaram yang tenggelam, maka orang yang melihatnya harus menolongnya. Jadi ini soal kemanusiaan ya, sosial, menolong seseorang yang dalam bahaya. Dalam bahaya di dalam kitab ini digambarkan dengan tenggelam atau ada orang lain yang mengancamnya. Lazimahu tahlisuhu, harus menyelamatkan. Wa ta'khiru sholati au ibtaliha in kana fiha. Atau kalau orang yang melihat ini hendak melakukan sholat, maka diharuskan untuk mengakhirkan sholatnya. Jadi sholat diakhirkan demi menyelamatkan hewan muhtarom, menyelamatkan makhluk hidup yang haram dibunuh. Atau membatalkan sholat kalau sedang berada di dalamnya. Jadi kalau belum sholat hukumnya harus mengakhirkan, dan kalau sudah terlanjur di dalam sholat itu harus dibatalkan sholatnya. Jadi membatalkan sholat demi menyelamatkan makhluk hidup lain, ini hukumnya wajib. Aumalan, nah ini ataf ke hayawanan muhtarom. Jadi seperti tadi bahwa antara makhluk hidup dan benda mati ini ada perbedaan ya. Aumalan jazalahu dzalik, atau kalau yang membutuhkan pertolongan adalah harta, maka boleh ya, boleh. Jadi boleh diselamatkan, boleh juga hal-hal setelahnya. Wa kuriha lahu tarkuhu, dan makruh meninggalkan pertolongan itu. Wa kuriha ibtida'u naflin, ini sudah pembahasan lain. Wa kuriha ibtida'u naflin ba'da suru'il mukimi fil iqamah, dimakruhkan memulai melakukan sholat sunnah setelah mukim. Mukim ini orang yang bertugas mengumandangkan iqamah ya. Setelah mukim sudah beranjak melakukan iqamah. Jadi kalau sudah mengumandangkan iqamah, seseorang yang ada di situ dia dimakruhkan memulai sholat sunnah. Walau bighairi idnil imam, walaupun yang dilakukan mukim itu tanpa izin dari imam. Jadi imam belum mengizinkan, tapi mukim sudah melakukan iqamah. Walaupun demikian, hukumnya tetap makruh ya. Makruh memulai sholat sunnah. Tetapi karena di redaksi kitab ini menggunakan huruf lau, maka dalam kalimat setelah lau ini ada perkhilafan ya. Biasanya ada perkhilafan. Jadi kalau ada mukim yang melakukan iqamah tanpa izin imam, itu apakah masih makruh? Itu ada perkhilafan. Tetapi yang di Fathul Mu'in yang diperlihatkan hanyalah hukum makruh saja. Fa'in kana fihi atammahu, kalau sudah terlanjur berada di dalam sholat sunnah, jadi dhamir hi ini kembalinya ke nafal ya. Kalau sudah terlanjur berada di sholat sunnah, maka sholat sunnah itu disempurnakan ya, atammahu. Ilam yahsya bi'itmamihi fauta jamaah. Jadi menyempurnakan sholat sunnah yang sudah dilakukan dengan batasan tidak ada kekhawatiran tertinggal jamaah kalau menyempurnakannya. Jadi kalau sholat sunnah itu disempurnakan masih bisa berjamaah ya. Wa ila, kalau tidak, wa ila ini kembalinya atau hubungannya ke ilam yahsa ya. Berarti wa ila ini terjemahnya, kalau ada kekhawatiran kehilangan jamaah bila menyempurnakan sholat sunnah, qata'ahu nadban, maka sholat sunnah itu dibatalkan ya, sunnah dibatalkan. Jadi qata' ini artinya memotong sholat sunnah, yang dimaksud adalah membatalkannya, dan itu hukumnya sunnah. Qata'ahu nadban wadakhala fiha, jadi membatalkan sholat sunnah dan mengikuti sholat jamaah, masuk ke dalam sholat jamaah. Malam yarju jamaatan ukhra, selama tidak ada harapan jamaah yang lain. Jadi kalau jamaah yang sedang berlangsung itu adalah satu-satunya jamaah yang ada, maka hukum ini berlaku ya, hukum ini berlaku. membatalkan sholat sunnah di tengah-tengah dan juga mengikuti jamaah. Artinya kalau batasan ini tidak ada, dalam arti ada jamaah yang lain, maka hukum ini juga tidak berlaku lagi. Watu droku rong atun. Nah, ini sekarang membahas tentang seorang makmum yang mendapatkan satu rokaat, ya, mendapatkan satu rokaat bersama dengan imam. Watu droku rok atun limas bukin. Satu rokaat bisa dicapai, bisa didapatkan oleh makmum masbuk, makmum yang terlambat. Adrokal imama rokian bi amroin. Jadi seorang makmum yang terlambat, dia menemukan imam sudah dalam kondisi ruku. Jadi imamnya sudah ruku. Ada makmum yang baru datang, ya. Ada makmum yang baru datang. Makmum yang baru datang itu bisa mendapatkan satu rokaat dengan dua hal. Ini dua syarat, ya. Yang pertama bitakbiratil ihram, ya. Yang pertama dengan mengucapkan takbir untuk takbiratul ihram, summa ukhra lihuwiyin. Jadi mengucapkan dua takbir, ya. Mengucapkan dua kali takbir bagi makmum ini, mengucapkan dua kali takbir. Takbir yang pertama untuk takbiratul ihram, takbir yang lain untuk turun ke ruku, ya. Huwi artinya turun, turun ke ruku bersama dengan imam, karena imamnya sudah di posisi itu. Fa inikta soro ala fa inikta so mohon maaf fa inikta soro ala takbirah usturito ayatia biha. Kalau makmum tidak mengucapkan dua takbir, tetapi dia hanya mengucapkan satu takbir, maka disyaratkan satu takbir itu diucapkan untuk takbiratul ihram, ya, untuk takbiratul ihram. jadi walaupun prakteknya membaca dua takbir, tetapi yang wajib, takbir yang wajib itu takbir untuk takbiratul ihram, ya. Yang wajib itu takbiratul ihram. Kalau takbir untuk ruku ini kan hukumnya sunnah, ya. Jadi kalau hanya mengucapkan satu takbir itu harus untuk takbiratul ihram. Usturito ayatia bihali ihramin faqat, ya. Diharuskan untuk membaca takbir, diperuntukkan kepada takbiratul ihram saja. Jadi domirha ini kembali ke takbirah. Wa ayyutimaha qabla ayyasira ila aqalli ruku. Dan diharuskan untuk menyempurnakan takbir, membaca takbir dengan lengkap sebelum menjadi ke minimal ruku. Jadi sebelum sampai ke minimal ruku itu bacaan takbir harus sudah sempurna. Wa illa, bila tidak demikian, tidak menyempurnakan takbir sebelum minimal ruku, lam tan akid, maka sholatnya tidak sah, ya. Illa li jahilin fatan akidulahu naflan, kecuali bila yang melakukan orang bodoh, ya, orang bodoh yang ditolerir oleh syariat. Kalau yang melakukan orang bodoh, maka sholat yang dilakukan tetap sah tetapi berstatus sunnah, ya, sah tetapi berstatus sunnah. Jadi tidak sah sesuai dengan niatnya, tetapi sholat itu berubah menjadi sunnah. Bikhilafi malau nawar ruku awahdahu, berbeda dengan seorang yang hanya mengucapkan takbir untuk niat saja, untuk ruku saja. Jadi tadi dijelaskan bahwa kalau hanya mengucapkan satu takbir saja, diharuskan takbir itu untuk takbiratul ihram. Tetapi kalau satu takbir yang diucapkan itu diperuntukkan untuk ruku saja, maka sholat yang dilakukan tidak sah, ya. salat yang dilakukan tidak sah. Mengapa? Li khuluwiha anit taharrum, karena dia tidak mengucapkan takbir untuk taharrum. Maksudnya ada satu takbir yang takbir itu tidak berisi taharrum, tidak berisi taharrum, jadi takbirnya batal. Au ma'a taharrumi, ini hubungannya ke wahdahu ya. Jadi yang pertama tadi takbirnya untuk rukuk saja, kemudian ada permasalahan lagi takbir diperuntukkan untuk dua, jadi selain rukuk juga takbiratul ihram, ini juga tidak sah. Lit tasyriki, karena menyekutukan antara rukuk dan takbiratul ihram, antara rukuk dan ihram ini dikumpulkan menjadi satu dalam satu takbir, itu tidak diperbolehkan ya, menyekutukan dua dua rukun sholat dalam satu takbir. Au atlaqo, atlaqo ini tidak ada niat apapun, tidak niat untuk takbiratul ihram dan tidak niat pula untuk ruku, ini namanya atlaqo ya, tidak ada niat apapun, ini juga tidak sah. Tidak sah li ta'arudi qorinatayil iftitahi walhuwi, karena ada dua tanda, dua indikasi yang saling kontradiksi. Jadi kalau seorang tidak niat, maka takbir itu diarahkan ke indikasi yang ada ya. Saya ulangi, kalau seorang takbir dan tidak ada niat apapun, maka takbir itu diperuntukkan sesuai dengan qorinah yang ada, indikasi yang ada. Sedangkan di dalam permasalahan ini ada dua indikasi yang berlawanan. Qorinah atau yang indikasi pertama adalah iftitah, memulai sholat. Kalau seorang memulai sholat itu berarti takbirnya pastinya digunakan untuk ihram ya. Tetapi di saat itu juga dia langsung turun ke ruku karena imamnya sudah ruku. Jadi seorang makmum yang menemui imam sudah ruku itu kan dia takbir, lalu setelah takbir dia langsung turun ke ruku. Jadi ada dua qorinah, ada dua indikasi yang mengarahkan kedua hal sekaligus, yaitu iftitah, memulai sholat, dan huwi, turun ke ruku. Dua hal ini sama-sama menjadi qorinah dan berlawanan. Oleh karena itu itlak, itlak atau tanpa niat itu juga tidak bisa mengesahkan takbir yang dibaca. Maka oleh karena itu fawajabat niyatut taharrum, jadi di saat mengucapkan takbir diharuskan ada niat takbiratul ihram. Mengapa? Litamtaza amma aradhu min takbiratil huwi, supaya niat takbiratul taharrum ini bisa membedakannya dari takbir untuk turun ya. Jadi takbir untuk turun aradhu ini artinya datang ya, sesuatu yang datang yaitu takbir turun. Jadi karena ada dua qorinah atau dua indikasi yang bertentangan, yang keduanya sama-sama bisa untuk takbir yang diucapkan, maka diharuskan ada niat, supaya dengan niat ini takbiratul huwi, takbir untuk turun ke ruku ini ternafikan ya, terhilangkan oleh niat takbiratul ihram. Wa bi idraki ruku'i, wallahu a'lamu bisawabi.